Bab fi surutis shalah. Bab pada syarat-syarat shalah. Tentunya setiap Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wassalamu wa ba'd. Al-muallif Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala memulai bab syurutus shalah, tentang syarat-syarat shalah. Ini kita sudah mulai masuk bulan Sya'ban, Rajab. Akhir Rajab atau awal Rajab? Awal Rajab ya. Semoga nanti sebelum Ramadan sudah masuk bab puasa, sehingga kita bisa membahas tentang bab puasa. Kita sekarang masuk pada bab syurutus shalah, syarat-syarat shalah. Maksud daripada bab syurutus shalah ini adalah syarat-syarat sah yang layak seseorang dianggap layak untuk sholat. Setiap ibadah memiliki syarat-syaratnya, asbabnya, mani'nya, begitu. Setiap ibadah, baik itu wudu, baik itu sholat, baik itu umrah, baik itu haji, memiliki syarat-syaratnya, memiliki sebab-sebabnya, memiliki rukun-rukunnya. Nah, di sini kita membahas tentang masalah syurutus shalah. Asyartu lughatan, syarat secara bahasa itu al-alamah, tanda. Wa syar'an ma yalzam min adamihi al-adam wa yalzam min wujudihi wujud wa la adamun li dzatihi. Ini kaidah syarat secara istilah usuliyah. Usul fik, ya. Syarat itu secara syariat artinya ma yalzam min adamihil adam, sesuatu yang harus, sesuatu yang harus ketika tidak ada itu maka tidak ada yang lain. Paham? Ma yalzam min adamihil adam, sesuatu yang harus, enggak adanya dia maka enggak ada yang lain. Paham? Contoh syarat salat, maka syarat ini harus dipenuhi semua. Ketika tidak dipenuhi syaratnya, maka enggak ada salat. Paham? Tayyib. Wala yalzam min wujudihi wujud, dan tidak mengharuskan adanya syarat tidak ada, adanya syarat harus ada salat. Paham? Belum paham? Tidak harus adanya syarat harus ada sholat. Saya kasih contoh. Di antara bentuk syarat sholat toharoh, apakah ketika antum toharoh apakah harus ada sholat? Gak harus. Itulah syarat. Tapi ketika antum gak ada toharoh, wajib gak ada sholat. Contoh, ketika antum sholat batal, berarti gak ada toharoh kan? Maka sholatnya sah enggak? Enggak sah. Itulah syarat. Ya, ketika syarat itu enggak ada, maka enggak ada sholat. Ketika ada syarat, enggak harus enggak ada sholat. Dipahami? Dipahami? Ya. Nah, tadi. Wala yalzam min wujudihi wujud wala adamun li dzatihi. Enggak? Tidak harus tidak ada, tidak harus tidak ada karena zatnya, tidak harus tidak ada karena, maksudnya tuh tidak harus sesuai dengan syarat tersebut. Dipahami? Jadi tidak harus bergantung pada satu, maksudnya itu berarti nggak ada karena adanya dia, nggak seperti itu. Intinya adalah ketika nggak ada dia berarti tidak sah salatnya. Dipahami? Wa syurutus shalah, syarat-syaratnya salat itu, ma tatawaqqafu sihhatuha 'alaiha ma'al imkan, yaitu terpaku keabsahannya 'alaiha ma'al imkan. Maksudnya itu syurutus shalah artinya itu syarat-syaratnya harus dipenuhi semua, syarat-syaratnya harus dipenuhi semua ketika salatnya mau sah. Kalau sholatnya pengen sah, maka syarat-syaratnya itu harus dipenuhi semuanya. dengan kemampuan ya, ma'al qudrah ya, dengan kemampuan. Ketika enggak ada kemampuan, maka itu hukumnya beda sendiri. Seperti contoh, seorang sudah masuk waktu sholat, dia pengen toharah di sebuah tempat enggak ada air, enggak ada debu, bersih, masya Allah, tempat di mana itu bersih, enggak ada debu. Sudah masuk waktu sholat, bagaimana sholatnya? Fattaqullaha mastata'tu, takwalah kepada Allah semampu kalian. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, la yakallifullahu nafsan illa usaha, Allah tidak membebani sebuah jiwa sesuai dengan kemampuannya. Kemampuannya enggak ada taharah, ya sudah sholat dalam keadaan seadanya. Itu fil istisna ya, dalam keadaannya, dalam keadaan. Walis sholati syurutun la tasihu illa biha. Sholat memiliki syarat-syarat yang mana sholat itu tidak sah kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Harus dipenuhi syarat-syaratnya. Idza udimat au ba'duha, apabila syaratnya tidak ada atau sebagiannya enggak ada, lam tasihu shalah biha, enggak sah salatnya. Syarat yang pertama, dukhulu waqtiha, masuk waktunya. Maksudnya masuk waktu salat. Antum pengen salat isya, tapi waktunya salat maghrib. Sah enggak salat isyanya? Enggak sah. Karena belum masuk waktunya. Dalilnya mana? Allah Ta'ala berfirman, inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu sudah ditetapkan, diwajibkan atas orang-orang beriman, kitaban, sudah paten gitu loh, mawqutan, sudah terwaktu, dijadwalkan. Maka ini syarat yang pertama, harus sesuai pada waktunya. Ay mafrudun fi awqatin muhaddadah, diwajibkan pada waktu tertentu. Fattawqitu huwa tahdid, tawqit itu pembatasan waktu. Nanti akan ada pembahasan sendiri, waktu subuh itu mulai dari kapan sampai kapan, waktu duhur itu dari mulai kapan sampai kapan. Ya, patokannya bukan jam, patokannya bukan jam, tapi tanda-tanda nantinya insyaallah. Waqad waqqatallahu shalah bima'na annahu subhanahu haddada laha waqtan min az-zaman, Allah sudah menentukan waktu-waktunya. Artinya adalah Allah sudah menentukan waktunya ini di sini, waktunya siang jam berapa, bukan jam, tandanya bagaimana begitu. Waqad ajma'al muslimuna 'ala anna lis-salawati al-khamsi awqatan makhsusatan mahdudatan la la tajzi'u qablaha, bahwasanya sepakat kaum muslimin, maksudnya ta'imah, para imam kaum muslimin, bagi salat lima waktu ini khusus waktunya yang tidak boleh dilakukan sebelumnya. Qala amirul mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, as-salatu laha waqtun syaratahu Allah laha la tasihu illa bihi. Salat itu memiliki waktu, syarat-syaratnya ada, yang enggak sah kecuali dengannya. Fasholatu tajibu bidukhuli waqtiha, salat itu dikerjakan wajib karena masuk waktunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Ya. Tegakkan salat karena lidulukis syamsi. Ya. Apa namanya? Munculnya atau tergelincirnya matahari. Waqad ajma'a ulama 'ala fadilatil ityan bis-shalah fi awwali waqtiha. Sepakat para ulama tentang keutamaan mendatangi salat di awal waktunya. Fil jumlah, secara umum ya, secara umum keutamaan mendatangi salat di awal waktu ini keutamaan yang begitu besar. Li hadhil ayah wa liqoulihi ta'ala fastabiqul khairat, sebagai keumuman ayat, maka bersegeralah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa qauluhu ta'ala wasairu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan segeralah kalian untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Tuhan kalian. Karena dengan sholat diantara bentuk sebab diampuni dosa kita. Contoh, ketika wudu, khutta anhu khotoyah min qatrati wudu'ihi. Jadi dari hasil apa? Dari bekas wudu kita itu berjatuhan apa? Kesalahan-kesalahan kita. Yang pertama, bukankah itu asbab min asbabil maghfirah? Yang kedua, jalannya kita ke masjid. Ya, tidaklah seorang muslim itu berjalan ke masjid dalam setiap khutwah melainkan diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Bukankah itu sebab di antara sebab-sebab mendapatkan maghfirah Allah? Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa qala ta'ala was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun, dan orang-orang yang saling berlomba-lomba merekalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul amal ahabbu ila Allah. Dalam hadis sahihain ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Salat sesuai pada waktunya. Jangan diundur-undur. Jangan diundur-undur. Berusahalah untuk mendatangi salat sesuai dengan waktunya. Dalam sebuah kisah dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, bahwa ada seorang nenek-nenek itu itu datang ke masjid sebelum waktunya, sebelum azan. Kata beliau, kenapa kamu datang ke masjid sebelum waktu azan? Ya, sebelum waktu azan. Kata beliau, kalau seandainya Allah Ta'ala cinta, senang dengan hambanya yang menjawab panggilannya di waktu dipanggilnya, maka aku lebih senang untuk mendatangi Allah sebelum Allah panggil. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, sungguh saya orang-orang yang banyak lalai. Ya, kadang kita baru komat, baru datang. Ini PR bagi kita semuanya. Baik yang sudah ngaku ngaji, yang belum ngaku. Bahkan yang sangat ironis adalah yang sudah lama ngaji ke masjid pas komat, dan itu menjadi kebiasaan, itu gak baik. Kita biasakan ketika azan tinggalkan semua pekerjaan, pergi ke masjid. Ya. Ini akan menjadi ciri, maksudnya tanda. Oh, kaitoh, kan gitu. Wis ngaji kok ning masjid telatan. Padahal kan kita tidak sengaja dengan memberikan contoh yang kurang baik kepada masyarakat sekitar. Karena orang-orang itu lebih cenderung mengikuti apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Sehingga kalau kita ingin berdakwah, perhatikan diri kita dulu. Sebagaimana ulama, ghayyirin nas bi'amalik la biqaulik. Rubahlah pertama kali manusia itu dengan perbuatanmu, bukan dengan ucapanmu. Bisa jadi ucapan kita itu menyelisihi apa yang kita perbuat, tapi perbuatan kita itu mencerminkan dari kebiasaan kita. Sehingga kalau kita gak mampu untuk berdakwah dengan lisan, maka mulailah berdakwah dengan amal perbuatan. Yang paling ringan adalah mendatangi masjid di waktu azan. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta." Jagalah oleh kalian shalawat, yaitu salat lima waktu, salat wajib. "Wa minal muhafadhu 'alaiha al-ityanu biha awal waqtiha." Di antara bentuk menjaga salat itu adalah mengerjakannya di awal waktu. Bukan yang penting ngerjain salat lima waktu, bukan. Tapi berusaha menjaga agar sholat waktu itu kita tunaikan di awal waktunya. Itu termasuk di antara bentuk menjaga sholat kita. Dan yang tak kalah pentingnya adalah wassalatil wusta, sholat pertengahan. Apa itu sholat pertengahan? Sholat asar. Karena biasanya nih, sholat asar itu banyak diremehkan oleh orang-orang. Nanggung ah, masih kerja. Nanti, neng sawah. Nanti nunggu nanti kalau sudah bulan sawah baru sholat asar. Kan begitu. Itu banyak sekali. Kalau bisa tinggalkan sebentar. Toh hanya 5 menit, toh hanya 30 menit kan. Nanti bisa dilanjutkan kembali. Atau mungkin biasanya asar itu sebelumnya mereka tidur. Kadang belandang. Nah, ini perlu kita perhatikan. Wassalawatul mafruḍah khamsun fil yaumi wal lailah. Salat 5 waktu, salat wajib itu 5 waktu di dalam sehari maupun di malam hari. Likulli salatin minha waqtun munasibun ikhtarahu Allah laha. Setiap salat di antara waktu yang cocok yang Allah pilihkan. Yatanasabu ma'ahwal ibad, itu sesuai dengan keadaan hamba. Bihaitsu yu'adduna hadhihi shalawat fi hadhihi al-awqat wa la tahbisuhum an a'malihim al-ukhra. Di mana mereka menunaikan salat ya di waktu-waktu ini. Wa la tahbisuhum an a'malihim al-ukhra, dan tidak membuat amal mereka atau pekerjaan mereka yang lain itu terganggu. Bal tu'inuhum 'alaiha. Kalau seandainya seorang itu rajin mengerjakan hal tersebut, itu membantu mereka dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Wa tukaffiru anhum khotayahum allati yusibunaha. Dengan salat tersebut mengerjakan di awal waktunya sesuai dengan tepat waktu, itu menjadikan dosa-dosa mereka berguguran yang pernah mereka lakukan. Faqad syabbahaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahri al-jari alladhi yaktasilu minhu al-insan 5 marratin fala yabqa min daranihi syai'un. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyerupakan dengan seorang ya yang punya rumah, muttafaq alaih ini, punya rumah di belakangnya ada sungai, sungai jernih mengalir bersih masyaallah. Alladhi, di mana dia ini mandi setiap hari 5 kali. Indonesia ini, orang Indonesia ini mandi sehari 2 kali dan keboros ya. Ini sehari 5 kali. Karena saya pernah dituduh boros mandi. Boros menggunakan air waktu kuliah. Ya, biasanya kalau air mati ini di Jami'an, terisakan yang tertuduh mesti orang Indonesia. Orang Indonesia ini terlalu rajin mandi pagi sama sore. Ya, mereka ya paling sehari sekali atau 2 hari sekali begitu. Ya, kita di keadaan apapun, mau dingin kayak apapun, pagi mandi harus, kok nggak mandi kayak pelikit gitu kan, sore juga harus mandi, ini mandi 5 kali. Kata Rasulullah SAW, hal baka min darani syai, kata Rasul bertanya, apakah ada sisa kotoran darinya? Maka para sahabat menjawab, nggak ada ya Rasulullah, begitulah orang yang sholat 5 waktu. Ya, dibersihkan dosa-dosanya. Tayyib. Wa hadhil mawaqit kama yali. Waktu-waktu ini sebagaimana disebutkan. Yang pertama, salat duhur. Kok mulai salat duhur dulu ya? Kenapa salat subuh? Ya. Salat duhur. Yabda'u waqtuha bi zawali syams. Salat duhur itu waktunya mulai kapan? Ketika tergelincir matahari. Ini sing niteni gampang insyaallah, kecuali mendung. Nek mendung ya angel to, susah. Nah, gampang kita, biasanya kita tuh diajari gampang cara menentukan. Tancepin aja, yus batang atau apa itu, tancepin. Nah, ketika tergelincir condongnya kemana? Ke timur ya. Gelincir sedikit aja, itu sudah masuk waktu duhur. Nah, dari waktu-waktu yang ada ini, kadang ada beberapa yang memang kurang tepat di kita. Antara bulan-bulan biasanya itu Oktober ya, November, Desember. Itu kadang kecepatan. Kadang kecepatan. Terutama waktu subuh sama waktu duhur. Adapun bulan yang lainnya insyaallah sama. Tepat. Tapi ketika waktu ini Desember Januari lah. Itu kita perhatikan beberapa tahun, 3 tahun yang lalu sama sekarang, mesti ketika duhur ini belum itu bayangan tuh belum bergeser tuh belum. Sudah pada azan semua. Bahkan itu masih mepet, belum tegak lurus sudah pada azan. Ini patokannya melihat jam atau lihat bener gitu loh. Lihat ini sudah masuk belum, kelihatannya apa belum gitu. Tayib. Nah, waktu sholat duhur adalah ketika zawal, ketika tergelincirnya matahari. Miliha ilal maghrib an khutil masamatah, musamatah yaitu ya sedikit lah masuk, gelincir sedikit aja itu sudah masuk, jadi ke arah timur. Wa huwa dulukul madzkur fi qouli ta'ala aqimish shalata li duluki syamsi. Duluk di sini atau gelincirnya yang disebutkan dalam firman Allah taala li duluki syamsi, karena tergelincirnya matahari. Wa yu'rafu az-zawal bi huduthi adh-dhil fi janibil masyriq ba'da idamihi min janibil maghrib. Diketahui zawal itu gimana atau bentuknya, yaitu ketika ada bayangan yang itu condong ke timur atau barat? Ke timur, ya. Ke timur ba'da idamihi, setelah enggak ada. Itu tegak lurus itu enggak ada. Ketika kok ada condong dikit, itu masuk waktu duhur. Wa yamtaddu waktu duhur, ini penting. Kapan waktu duhur, salat duhur itu selesai? Ila an yasira dhillu syai' mithlahu fitul. Contoh seperti ini. Ya. Tergelincir itu mana bayangan nih? Oh, enggak bisa ya. Nah, tergelincir itu ketika sudah kegeser sedikit. Oh, ada bayangan. Kapan waktunya selesai sholat duhur? Ketika itu bayangan sama dengan tingginya itu tombak atau itu tongkat. Ketika sama itu selesai waktu sholat duhur. Baik. Thumma yantahi bidzalika liqouli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu dhuhri idza zalatish syamsu wa kana dhilur rajuli ka tulihi. Wa Muslim. Waktu duhur ketika matahari tergelincir dan selesainya kapan? Wa kana dhilur rajul, bayangan seseorang itu sama panjangnya. Itu sudah selesai. Sudah selesai. Wa istahabbu ta'jiluha fi awal waqt. Disunnahkan disegerakan ya di awal waktu. Illa fi syiddatil har. Kecuali di terik panas yang begitu menyengat. Fa istahabbu ta'khiruha ila an yankasiral har. Maka disunnahkan dalam keadaan no ya. Dalam keadaan ketika panas yang begitu ngentang-ngentang Mas Jawa ya. Nah, di situ maka disunahkan untuk ditakhirkan sejenak sampai memang mereda itu panasnya. Itu ini secara hukum sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shtaddal harru fa abridu bis salah, fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Apabila panas sudah panas banget lah gitu, maka dinginkan dengan sholat. Maksudnya itu sholat itu ya di waktu yang lebih, maksudnya itu udah ringan panasnya, karena teriknya matahari, panasnya matahari termasuk dari fi itu sengatan api neraka. Maka disunnahkan untuk dilonggarkan sedikit waktunya. Sekarang yang kedua, sholatul asri, sholat asar. Kapan waktunya? Ya wa yabda'u waqtuha min nihayati waqti dhuhr. Memulai waktu salat asar itu ketika selesai waktu salat dhuhr. Ai min masiri dhilli kulli syai'in mithlihi. Yaitu dari jarak bayangan atau panjang bayangan sesuai dengan panjang benda tersebut. Itu masuk waktu asar. Wa yamtattu waktu wa yamtattu ila isfirari syamsi ala sahihi min qaul ulama. Dan di sini ada khilaf di antara para ulama, kapan selesai waktu salat asar. Adapun yang rajih di antara qaul ulama adalah ketika matahari itu sudah menyemburatkan warna kuningnya. Paham? Maksudnya ada warna kuning itu sudah selesai waktu asar. Wa yusannu ta'jiluha fi awal waqt, disunnahkan disegerakan di awal waktu. Wahya salatul wusta allati nassallahu alaihi fi fadliha, di mana inilah salat wusta di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, qala ta'ala hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta, itu maksudnya salat asar. Wa qad thabata fil ahadits annaha salatul asri, telah tetap dalam hadis itulah salat asar. Kemudian yang ketiga, salat maghrib. Kapan waktunya? Wa yabda'u waqtuha bi ghurubi syams. Masuk waktu maghrib itu ketika bulatannya itu matahari itu benar-benar tenggelam. Ai ghurubi qarsiha jami'ihi. Tenggelam, benar-benar tenggelam. Bukan lihat-lihat dan tenggelam belum. Enggak, benar-benar tenggelam. Ya. Benar-benar tenggelam itu matahari sudah angslep lah bahasa Jawanya, maka itu masuk waktu maghrib. Bihaitsu la yura minhu syai', di mana tidak kelihatan sama sekali. La min sahlin wala min jabalin, tidak lihat dari sebuah dataran yang luas ataupun dari gunung. Pokoknya hilang, benar-benar hilang. Difahami? Benar-benar hilang. Wa yu'rafu ghurubu syamsi aidan biqbali dhulmatil laili minal masyriq. Maka dikenal ya ghurubu syams, tenggelamnya matahari juga biqbali dhulmatil laili minal masyriq. Dikenal dengan apa? Ketika malam sudah mendominasi. Ya, ketika malam gelap sudah mendominasi, itu masuk waktu maghrib. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad afthara shaim." Apabila malam itu sudah mulai masuk, maksudnya itu mulai mendatang dari arah mana? Arah timur kan? Karena tenggelam dari arah barat kan? Kemudian matahari meninggalkan siangnya dari arah timur. Dari arah barat, timur kiamat sudah. Nah, faqad afthara shaim, maka telah berbukalah seorang yang berpuasa. Tsumma yamtaddu waqtul maghrib ila maghribi syafaqil ahmar. Nah, perhatikan. Ada kesalahan dari kita memahami waktu maghrib. Sehingga kadang kita sudah masuk, sudah hilang waktu maghrib, tetap kita sholat maghrib. Ya. Dalam Syafi'i ya, itu kenapa dalam Syafi'i ya, komatnya, ikomahnya maghrib cepat-cepat. Ya karena memang waktu maghrib itu sangat singkat sekali. Di sebagian kita, ikomah sholat maghrib sampai setengah jam. Sudah hilang waktu maghribnya. Paling tidak kalau di Masjid Nabawi itu enggak sampai 30 menit. 10 menit komat. Dan suratnya pendek-pendek, enggak pernah panjang-panjang. Karena memang mengejar waktu maghrib itu. Karena memang benar sempit, benar singkat. Ya, kita jangan sampai karena nunggu lama sampai ada sebagian masjid itu, bahkan masjid sunnah ya, itu nunggu waktu maghrib sampai 30 menit. Nah, itu sudah hilang waktu maghribnya. Karena cepat sekali. Nah, kapan waktunya? Thumma yamtaddu waqtul maghrib ila maghribi syafaqil ahmar. Sampai hilang kemerah-merahan apa itu di langit itu, hilang benar hilang dan kemudian muncul bintang-bintang, sudah selesai waktu maghrib. Wasyafaq bayadun dukhalituhu humrah. Putih-putih yang di apa selimuti dengan kecampur dengan merah-merah. Kalau itu hilang sudah selesai. Sekalipun belum masuk waktu isya. Wa yabqa bayadun khalisun tsumma yaghib. Kemudian tersisa ya putih-putih kemudian hilang. Faistadallu biguyubatil bayat ala maghibil humrah. Nih, ketika putih-putih itu hilang, berarti kemerahannya juga hilang. Wa yusannu ta'jilu salatil maghrib fi awal waktiha. Disunnahkan menyegerakan salat maghrib di awal waktunya. Lima rawat Tirmidzi wa sahahu an Salamah. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghrib idza ghuribati asy-syams wa tawarat bil hijab. Dalam riwayat Imam Tirmidzi disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, disahihkan oleh Imam Tirmidzi sendiri dari Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli maghrib idza ghuribati asy-syams wa tawarat bil hijab. Ketika matahari sudah tenggelam dan wa tawarat bil hijab, jadi sudah tertutupi gitu. Tawarat bil hijab itu maksudnya tertutupi itu matahari belum mulai salat. Wa huwa qawlu akthar ahli ilmi minas sahabah wa man ba'dahu minat tabi'in. Ini yang diambil oleh kebanyakan para sahabah ahli ilmi dari kalangan sahabat dan generasi setelah mereka dari kalangan tabi'in. Yang keempat, salatul isya. Yabda'u waqtuha bidhiha'i waqtil maghrib. Salat isya itu mulainya kapan? Ketika selesai waktu maghrib. Ay bi maghribi syafaqil ahmar. Dengan hilangnya semburat warna merah. Wa yamtaddu ila thulul fajr tsani. Kapan terakhirnya? Terakhirnya itu ketika terbit fajar yang kedua. Paham? Fajar kadzib ada fajar shadiq. Tapi di waktu fajar antara fajar kadzib dengan shadiq itu waktu-waktu mutar, waktu-waktu genting. Misal orang ketiduran, bangun-bangun udah jam mau subuh, belum sholat isya. Itu waktu mutar, waktu-waktu darurat. Ya. Wa yanqasimu ila qismain, waktu ikhtiar, waktu pilihan itu lama. Yamtaddu ila thuluthil lail, sampai ke sepertiga malam. Wa waktu ittirar, waktu-waktu apa namanya, waktu-waktu ya inilah genting lah gitu ya, waktu terpaksa gitu. Min thuluthil lail ila thuluthil fajr tsani, dari sepertiga malam sampai terbit fajar yang kedua. Wa ta'khiru sholati ila akhiril waqtil mukhtar ila thuluthil lail afdal insahula. Mengakhirkan sholat sampai akhir waktu mukhtar yaitu thuluthil lail afdal apabila mudah baginya. Fa in syaqqa al ma'mumin, kalau seandainya makmum itu keberatan, mungkin malah kebablasan gitu. Fal mustahabbu ta'jiruha fi awwali waqtiha, maka disunnahkan untuk sholat isya ini diawalkan di awal waktunya. Daf'an lil masyaqqah, sebagai bentuk apa istilahnya menolak dari rasa keberatan tersebut. Sebenarnya hukum asalnya disunnahkan diakhirkan, tapi karena lil masyaqqah, haraf al masyaqqah, karena merasa keberatan, ya sudah, maka sunnahnya kapan? Di awal waktunya, khusus untuk sholat sholat isya. Wa yukrahu an-naum qabla sholatil isya, makruh tidur sebelum sholat isya, waktu isya. Li'alla yastaghriqan na'im fatafutahu, jangan sampai orang itu tidur terlalu dalam, maksudnya terlalu nyenyak, akhirnya kehilangan waktu sholat isya. Wa yukrahu al-hadits ba'daha, dimakruhkan berbincang-bincang, ngobrol yang enggak ada manfaatnya, bahkan ngegibah ya, bahkan yang lainnya setelah sholat isya. Kalau enggak ada kepentingan atau apa, udah pulang tidur gitu. Wa huwa at-tahadduts ma'an nas, berbincang-bincang sama manusia, ngekop apa? Ngegahwa apa tuh? Neng ke kafe dan seterusnya, enggak ada manfaatnya. Yang mending buat belajar, membaca, itu lebih bermanfaat. Li'anna dzalika yamna'uhu min al-mubadarah bin-naum hatta yastayqidha mubakkiran, karena itu menghalangi dia dari tidur segera dan bangun di akhir malam. Fa tahajjat, sehingga dia bisa salat qiyamul lail, wa yusalli al-fajra binashat, salat fajar dengan penuh semangat. Kadang orang kalau sampai bergadang bangun subuh itu kayak gak semangat, karena kurang kurang tidur. Dan juga dari segi kesehatan pun demikian. Karena pembuangan ion-ion tubuh, saya nggak tahu ini masalah kesehatan, tapi saya pernah membaca tentang masalah kesehatan itu, tidur di awal waktu itu sangat bagus sekali untuk regenerasi tubuh. Ya, ketika lewat waktunya berarti sudah nggak terregenerasi, sehingga apa, di waktu sholat, di waktu fajar dia bangun dengan malas-malasan, tidak sebagaimana orang yang tidur di awal waktunya. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla wal haditsa ba'da. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka dengan tidur setelah sebelum isya atau berbincang-bincang setelahnya. Wa hadza idza kana sahruhu ba'da al-isya min ghairi faidah. Catatan, apabila bergadangnya itu enggak ada faedahnya. Amma idza kana li ghoradin sahihin wa hajatin mufidatin fala ba'sa. Kalau memang ada tujuan yang bagus, yang bermanfaat, belajar, mengkaji ilmu, maka itu tidak masalah. Yang kelima yang terakhir, salatul fajri, salat fajar. Ya wa yabda'u waqtuha bi tulu'il fajri tsani wa yamtaddu ila tulu'is syamsi wa yastahabbu ta'jiluha idza tahaqqaqa tulu'ul fajri. Dimulai kapan waktunya? Dengan terbitnya fajar shadiq, fajar yang kedua. Wa yamtaddu ila tulu'is syams, memanjang sampai terbitnya matahari. Dan disunahkan disegerakan apabila idza tahaqqaqa tulu'ul fajri, apabila menyesuaikan dengan terbitnya matahari, terbitnya fajar. Wa hadhihi mawaqitus shalawatil khams allati faradaha Allahu fiha. Ini waktu-waktu salat lima waktu yang Allah wajibkan atasnya. Fa 'alaika bitaqayyud biha. Maka kata beliau, wajib bagimu untuk berusaha menjaganya. Bihaitsu la tusalliha qabla waqtiha, di mana jangan salat sebelum waktunya. Wala tu'akhiruha anhu, jangan diakhir-akhirkan. Faqad qala Allah Ta'ala fawailul lil musalli. Allah berfirman, celaka bagi orang-orang yang salat. Dia salat tapi celaka. Bentuk gambarnya gimana? Alladzina hum 'an salatihim sahun. Yang mana mereka ini lalai dari salatnya. Bentuk kelalaian salat adalah mengakhir-akhirkan mengerjakan waktu salatnya. Ai alladzina yu'akhiruna shalahan awqatiha. Mereka orang-orang mengakhirkan salat di akhir waktunya. Kebiasaan. Wa qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u sahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Dalam surat Maryam. Maka digantikan setelah mereka generasi. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah. Mereka menyanyikan salat wattaba'u syahawat, mengikuti hawa nafsu. Di sini sebagai ulama mengartikan bahwa tidaklah seorang itu mengikuti hawa nafsu kecuali dia akan menyanyikan salatnya. Di antara bentuk ciri orang-orang yang menyanyikan waktu salatnya adalah mereka orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Kenapa? Ya karena orang mengakhirkan itu karena hawa nafsunya bisikin, nantilah pekerjaan masih banyak dan seterusnya. Bukankah begitu? Tapi kalau orang bisa memaksakan hawa nafsunya, dia tunduk dengan Allah Ta'ala ketika mendengarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan semua, pergi ke masjid. Berarti dia bisa mengelola hawa nafsunya. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Maka dia akan dilemparkan ke jurang, kebinasaan. Illa mantab, kecuali orang-orang yang bertaubat. Wa ma'na adha'uha, dan artinya adha'uha akhruha an waqtiha, mengakhir-akhir waktunya. Falladhi yu'akhiru shalah an waqtiha sammahu Allahu sahiyan anha wa mudayyiqan laha. Mudayyi'an laha. Orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya itu termasuk Allah namai mereka orang yang lupa, atau bukan lupa, lalai menyia-nyiakan waktu salat. Wa tawa'adahu Allah bil wail wal ghay. Allah ancam dia dengan kebinasaan. Wa huwa wadin fi jahannam, ghay itu sebuah lembah neraka jahannam. Wa man nasiyaha aw nama 'anha tajibu 'alaihi mubadarah ila qada'iha. Catatan, barang siapa yang lupa dari salat, lupa benar lupa, bukan melupakan diri ya, tapi benar lupa, atau ketiduran, maka wajib segera diganti ketika dia ingat. Ketika dia ingat, misal dari perjalanan gitu pulang capek kan, pengennya sholat di rumah lah, kalau tidur besoknya lupa, ya Allah sholat isya belum, dia harus mengerjakan sholat isya di saat itu dia ingat. Dipahami? Ya, itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manasya sholat dan auna ma'anha, siapa yang lupa sholat atau ketiduran darinya, ya, atau mungkin tidur sehari penuh. Ya, saya pernah 3 hari gak tidur ketika perjalanan ke Saudi, dipulang-maling ke Dubai kemana, gak tidur, tidur kayak tidur ayam. Nyampe Madinah waktu itu waktu sore, dan itu pun masih ngerjain berkas-berkas, selesai jam 1 pagi tidur. Rencana niat bangun subuh langsung Masjid Nabawi, bangun-bangun subuh hari berikutnya, ya Allah, tak kira hari besok, hari berikutnya, dan gak ada yang ingetin, dan semua satu kamar serempak bangunnya sama. Ya sudah, sholat yang diinget, saya subuh belum sholat, sholat terus gitu. Ketika diingat, ya ketika diingat, kayak Ashabul Kahfi aja. Ya ini mendik 2 hari, jangan sampai 300 hari lah. Terus kemudian, la kafarata laha illa dzalik. Tidak ada kafarah baginya kecuali harus mengerjakan ketika dia ingat. Fatajibul mubadarah liqada'i sholatil fa'itati 'alal fawr. Maka wajib segera untuk menunaikan, menggantikan sholat yang ketinggalan atau yang kelupaan, untuk segera. Wala yantadhir ila dukhul waqti shalah. Ada beberapa pemikiran itu menunggu waktu sholat, misal anak kemarin gak sholat nih, nunggu waktu, gak sholat isya misal kemarin, nunggu waktu sholat isya, di sholat isya selesai sholat isya lagi, gak seperti itu. Ketika ingat, langsung dikerjakan. Allati tusyabihuha kama yadhunnu ba'dul awam. Sebagian awam seperti itu kan, mungkin kita pernah kan, mungkin kita pernah kelupaan, nunggu dulu kelupaan sholat isya misal, nunggu dulu waktu isya, gak seperti itu. Ketika kita ingat, segera kerjakan sholat yang kita lupa. Wala yuakhiruha ila khuruji waqtin nahi. Jangan sekali-kali mengakhirkan sampai keluar waktu dilarang, kepada waktu dilarang. Bal sholliha fil hal. Maka segeralah sholat, kerjakan keadaan dia ingat. Ya, jangan sampai nunggu-nunggu nanti-nanti, tapi harus sekarang. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, fal yusholliha ila dakaroha, maka segera sholat apabila dia mengingatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dahulu kita mengkajinya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita membahas tentang satrul aurah, menutup aurat dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasa Arab, insya Allah pekan depan ya.